angin kebahagiaan. Sanak saudara, handai dan taulan, saling bersilaturahmi. Peluk dan cium, tangis dan tawa, saling bermaaf-maafan. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, halal bihalal ya Allah amin. Dosa-dosa yang disengaja hari ini mohon ikhlaskan. Dosa-dosa yang tak sengaja di hari ini mohon hapuskan. Hari raya, miskin dan kaya, semua sama gembira. Zakat fitrah dan zakat harta yang mempersatukan kita. Pandai-pandailah mengambil hikmah hari raya yang mulia. Tingkatkan iman, amal dan takwa, serta perkuat ukhuwah. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, halal bihalal ya Allah amin. Dosa-dosa yang disengaja hari ini mohon ikhlaskan. Dosa-dosa yang tak sengaja di hari ini mohon hapuskan. Dosa-dosa yang disengaja hari ini mohon ikhlaskan. Dosa-dosa yang tak sengaja di hari ini mohon hapuskan.